Mitra bisnis, pengusaha mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Agung soal aturan pajak PPN, di mana pengusaha keberatan dengan pasal yang menyebutkan barang ataupun jasa kena pajak untuk tujuan sendiri, bahkan untuk keperluan produksi, dikenai PPN. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Komite Tetap Perpajakan Kadin, Priyo Handoyo Kristanto. Pak Priyo, apa komentar Anda soal gugatan atas aturan pajak ini? Ini sebetulnya ada dua gugatan ke PP nomor 1 ya. Terus ada PP 31, itu sebetulnya berhubungan. Pencetusnya adalah PP 31 tahun, saya lupa tahun 2007 atau 2009 ya. Jadi itu diinterpretasikan secara salah, sehingga banyak pengusaha di bidang perkebunan yang dirugikan. Ceritanya gini ya, katakanlah kebun karet atau kebun sawit, itu kan pada waktu mereka menanam, mereka harus pakai pupuk, pakai jasa-jasa, segala macam, yang membayar PPN masukan. Nah, banyak perkebunan yang juga mempunyai pabrik. Jadi dari kebun, mereka tidak jual kemana-mana, tapi dimasukkan ke pabrik. Nanti setelah pabrik jadi ataukah lateks, ataukah jadi minyak sawit, itu baru dijual. Sehingga dia baru mengenakan PPN keluaran di situ. Nah, yang terjadi di lapangan, pada waktu pajak masukan, yang berhubungan dengan penanaman itu tidak boleh dikreditkan oleh kantor pajak pada waktu pemeriksaan. Pada waktu dimajukan ke pengadilan, itu pengusaha-pengusaha dimenangkan karena memang tidak ada penyerahan apa-apa di situ. Jadi antara dari kebun ke pabrik itu kan masih usaha sendiri. Istilahnya usaha integrasi gitu ya, terintegrasi. Kan tidak ada penyerahan yang kena PPN, tapi dianggap itu badan yang terpisah dan hasil kebun itu dianggap barang tidak kena pajak. Sehingga dirugikan pajak masukannya ini nggak bisa dikreditkan. Tapi sudah dibenarkan oleh pengadilan pajak. Cuman dalam beberapa tahun, walaupun sudah dimenangkan di pengadilan pajak, tetap kalau ada pemeriksaan, dikoreksi lagi. Jadi biaya untuk tax compliance-nya itu terlalu tinggi. Mesti minta nanti kalau sudah maju ke pengadilan kan, mestinya kan nggak perlu kalau sudah diperiksa secara benar, dia nggak perlu keberatan, nggak perlu pengadilan, nggak perlu ngurus pengembalian pajak kan. Ini ongkosnya mahal sekali. Maka itu alasannya mengajukan gugatan, karena tidak bisa kompromi dalam arti berdialog dengan Direktorat Jenderal Pajak ya. Jadi terpaksa diajukan ke Mahkamah Agung. Oleh Direktorat Jenderal Pajak, untuk memperkuat posisi mereka, mereka mengeluarkan bukan Dirjen Pajak ya, tapi draftnya kan dari Dirjen Pajak. PP nomor 1 tahun 2012 itu ya. 2011 atau 2012, saya lupa deh. Nah, itu adalah lanjutannya dari 31 itu. Jadi, di PP-nya itu kurang lebih bilang, kan mereka sudah menetapkan hasil perkebunan itu sebagai barang, bukan barang kena pajak. Tapi bisa jadi barang kena pajak, kalau dipakai sendiri untuk produksi. Nah, istilah dipakai sendiri untuk produksi itu tidak ada di undang-undang. Itu karang-karangan yang baru. Nah, ini yang digugat. Jadi gugatannya itu merupakan runtutan peristiwa yang terjadi sudah lama. Di dalam pemeriksaan pun, walaupun Dirjen Pajak sudah dikalahkan berkali-kali, diulang lagi pemeriksaan yang sama. Jadi yang kena banyak sekali. Nah, lalu dibicarakan dengan Dirjen Pajak dalam hal ini, tentunya Direktorat Peraturannya. Rupanya juga mentok. Ini bukan baru-baru ini aja loh. Diskusinya itu udah beberapa tahun. Apakah ini juga akan berdampak buruk, Pak, bagi iklim investasi di Indonesia? Oh, tentu. Kalau peraturannya sesuai dengan undang-undang kan orang tahu bayar pajaknya mestinya berapa. Kalau sekarang ini kan terkejut-kejut. Pengetahuannya mestinya bayarnya 10 gitu. Dan sesuai peraturan sudah tanya konsultan 10, tiba-tiba diperiksa kantor pajak menjadi 15. Lalu berjuang lagi beberapa tahun, ada 10 yang benar, tapi diperiksa kantor pajak jadi 15 lagi. Nah, itu kan tidak pasti, kepastian, nggak ada kepastian hukum, artinya orang berusaha juga nggak jelas. Apakah ini salah satu strategi pemerintah dalam menambah pendapatan negara, Pak? Begitulah, tapi cara yang nggak bagus ya. Jadi kalau mau mengharapkan wajib pajak mematuhi undang-undang, seharusnya pemerintah juga mematuhi undang-undang. Nah, ini pengusaha menganggap pemerintah yang menyalahgunakan undang-undang dengan membuat peraturan-peraturan yang bertentangan dengan undang-undang. Diskusi ternyata mentok ya, channelnya ke Mahkamah Agung. Kita masih coba-coba lah ya, belum pernah mengajukan judicial review. Harapan Anda, Pak, terkait uji materi ke MA ini? Ya mudah-mudahan Hakim-Hakim Agung bisa memahami bahwa peraturan ini tidak sesuai dengan undang-undang. Judicial review itu kan mereview peraturan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang. Demikian Wakil Ketua Komite Tetap Perpajakan Kadin, Priyo Handoyo Kristanto. Saya Mandariska.